Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini akan membahas beberapa kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf shin dan tempat keluar huruf atau makhraj huruf shin. Beberapa kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf shin diantaranya, yang pertama, huruf shin berubah tempat menjadi huruf sin. Huruf shin menjadi huruf sin. Sehingga waktu mengucapkan kata syadida, syadida menjadi sadida. Ini perubahan yang sangat drastis dari makna syadida menjadi sadida. Atau contoh yang lain, misalnya mengucapkan ashadu menjadi ashadu. Berubah huruf, berubah makna. Kesalahan kedua, mengucapkan huruf shin berubah menjadi huruf sad. Dari huruf shin, berubah posisi, berubah tempat menjadi tempat keluar huruf, huruf sad. Sehingga kata ashadu terucap menjadi ashadu, ashadu. Atau mirip dengan huruf sad, ashadu. Ini perubahan huruf yang berarti mengubah arti. Sehingga mungkin di antara kita saat adzan mengucapkan ashadu, terucap menjadi ashadu menjadi huruf sad. Tidak seharusnya terucap demikian, seharusnya ashadu. Ashadu huruf shin. Kesalahan ketiga, mengucapkan huruf shin dengan membulatkan bibir atau memonyongkan bibir. Misalnya ashadu. Secara tempat benar, tetapi ada tambahan dengan membulatkan bibir, ini membuat pengucapan huruf shin tidak tepat. Jadi yang salah ashadu, ashadu, seharusnya ashadu, ashadu huruf shin diucapkan tanpa dengan membulatkan bibir atau memonyongkan bibir. Lalu di manakah tempat keluar huruf shin ini atau makhraj huruf shin ini? Huruf shin kita ucapkan dengan menekan tengah lidah kita ke langit-langit. Jadi sya. Sya disertai dengan menyebarnya angin dari dalam mulut dan membentur permukaan dalam dari gigi-gigi depan kita. Jadi sya, sya, sya, ash, asya. Saya contohkan bagaimana mengucapkan huruf shin yang benar. Sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Saya ulang kembali pengucapan huruf shin. Sya, shi, shu, ash, ish, ush, asya, ishi, ushu. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.